صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث كدوه بولو حديث بابا ني 31. Ibu-ibu supaya diam, yang masih ngomong diperingatkan sebelahnya. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wa qala izhad bid dunya yuhibbuka Allah. Wa izhad bima inda an-nas yuhibbuka an-nas. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Dari Abil Abbas namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhani Sahal bin Sa'ad. Qala, berkata, ja'a rajulun, datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata itu orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, beri petunjuk aku, ala amalin, atas satu perbuatan. Coba perempuan itu yang rame diperingati, kalau enggak suruh pulang lah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, beri petunjuk aku, ala amalin, atas satu perbuatan, idza amiltuhu, jika aku mengamalkannya, ahabbanillahu, mencintai aku Allah, wa ahabbaninnas, dan mencintai aku pula manusia. Faqala, maka berkata Rasulullah, izhad, zuhudlah kamu fid dunia, ada di dunia, urusan dunia. Yuhibbakallah, maka niscaya Allah cinta kepada kamu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu dalam apa yang dimiliki oleh manusia, harta manusia. Yuhibbakan nas, maka cinta kepada kamu manusia. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini namanya dulu bukan Sahal, Huznan. Namanya Huzun. Susah. Susah, berat, sulit, Huzun. Ketemu sama Nabi, diroba namanya Sahal, gampang. Karena itu kalau cari nama itu jangan nama yang model. Nama yang benar gitu. Nanti namanya bulldog misalnya. Akhirnya jadi seperti anjing nanti. Nama yang bagus. Ini namanya asalnya Huznan, susah. Susah terus nanti. Tapi kalau Sahal, gampang kafe insya Allah. Abahnya sahabat juga sebetulnya. Waktu mau perang Badar, siap-siap mau berangkat perang, keduluan meninggal dunia. Sahal bin Sa'ad, saatnya. Sahal waktu itu masih remaja, umur 15 tahun. Ini Sahal, orangnya teliti, titis, pandai, cerdas. tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajari aku satu amalan. Kalau aku lakukan, Allah cinta sama aku, manusia cinta sama aku." Enak ya? Tapi Nabi tidak ngajari wirid ini. Diajari mahabbah misalnya enggak. Kata Nabi, kepingin dicintai sama Allah. Satu, kamu harus zuhud dari dunia. Ojo cinta dunia. Maka Allah cinta kepada kamu. Kenapa? Karena orang kalau cinta dunia berarti cinta dengan yang dibenci oleh Allah. Allah ini gak senang sama dunia. Allah ini gak cinta sama dunia. Dunia itu banyak menipu. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara urusan dunia. Sampai mereka sumpah palsu. Sampai mereka bohong, sampai mereka ngerentankan duit. Berapa banyak orang melanggar ajaran Allah karena cinta dunia. Jangan dianggap kalau orang dikasih dunia banyak berarti karena kesolehan amalnya. Belum tentu. Walau kanat ad-dunya jazaan li muhsinin idan lam yakun fiha ma'ashun li zalimi laqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan wa qad syabi'at fiha butunul bahaimi. Kalau seandainya dunia ini merupakan balasan bagi orang yang berbuat baik, oh karena soleh dikasih dunia, ya enggak mungkin Fir'aun kaya. Ya enggak mungkin Korun kaya. Ya enggak mungkin Namrud jadi raja. Enggak mungkin orang-orang kafir, orang-orang yang zalim akan banyak dunianya. Benar-benar telah hidup dalam keadaan sengsara dan melarat para nabi. Sampai banyak lapar dalam urusan dunia. Tapi apakah itu penghinaan? Tidak. Tapi itu adalah menjadi satu kemuliaan bagi para nabi Allah. Yang penuh terus perutnya, kerbau, sapi, unta, kambing, binatang-binatang itu. Tapi perutnya para nabi banyak kosong. Perutnya orang-orang aulia banyak kosong. Kalau begitu, dunia ini diberikan kebanyakan kepada orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang benar dikurangi urusan dunianya. Jangan dianggap, Masya Allah, tambah banyak hartanya berarti tambah soleh. Ya orang-orang kafir itu akhirnya yang soleh. Wong sungi mulai bian dan duit pabrik ngono. Pabriknya milik siapa? Bukan orang mukmin kebanyakan. Wadikati pabriknya di sungi ini. Tapi bukan orang mukmin. Apakah itu berarti mereka orang soleh? Ya enggak. Belum tentu. Nah karena itu, jadi orang baik di dunia ini, jangan diukur dengan kebanyak hartanya. Tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan hamahu 'anid dunya kama yadhallu ahadukum ya'mi saqimahu al-ma'." Allah itu kalau cinta kepada hambanya, dia akan hindarkan daripada dunia. Seperti orang yang sakit, panas misalnya, influenza, dihindarkan dari tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat air, sehingga dia tadi itu bisa sembuh. Gampangannya begini. Sampean seneng gak kalau kelihatan anaknya sampean minum Baygon? Gak mungkin. Sampean seneng gak kalau anaknya sampean keseromot api? Gak mungkin. Kalau ada anaknya sampean, api dijauhkan. Kenapa? Takut nanti membakar. Pisau dijauhkan, takut melukai. Baygon dijauhkan, takut diminum. Ya hatam umurnya. Begitu juga Allah terhadap orang yang beriman. Tidak dikasih harta banyak, biar tidak bingung ngurusi duit, supaya banyak baca Al-Quran. Tidak dikasih pabrik yang besar, supaya tidak bingung ngurusi pegawai, ngurusi santri. Tidak dikasih kendaraan yang mewah, supaya tidak ribut ngelapi kendaraan itu. Kadang-kadang kendaraannya diselimuti, wonge di rubung nyamuk. Kendaraannya wangi, yang punya kendaraan buasin. Supaya enggak cinta sama itu semuanya, enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kecil hati jadi melarat, ya Allah, jadi ustaz mancal. Belum tentu kalau jadi ustaz numpak motor kok enggak sombong. Ya Allah, jadi ustaz, enggak punya pabrik. Nah, kalau punya pabrik, enggak kira jadi ustaz kok, jadi direktur. Karena itu, jangan diukur keberhasilan itu karena harta. Nah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Zain Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke rumah Nabi, ngelihat Nabi duduk ada di tikar. Tahu tikar enggak? Kloso. Duduk di atas tikar. Kemudian ada bantal dibuntel sama sarung. Wasar badale watos. Sina Umar lihat, ya Allah, ini Nabi. Kok duduk di atas tikar, bantalnya atos. Ditangisi Sina Umar. Ditangisi Nabi oleh Sina Umar. Nangis Sina Umar. Duh, Umar, kenapa kau nangis? Kenapa kamu nangis, wahai Umar? Enggak nangis siapa, Nabi? Sampaian Nabi kekasih Allah. Saya lihat kok duduknya di atas tikar yang kasar gini. Sampai ngecap. Belum kuliti Nabi, Pak. Kuliti sampaian dipecut dan ngecap. Kulitnya Rasulullah halus. Nemplek ada di tikar ngecap. Abang gak apa bisa. Saya ingat bagaimana Raja Kisra, Raja Gaisor, mereka kafir-kafir. Kok duduknya di atas babut yang lembut, kasur yang empuk, beruleskan dengan sutra. Kenapa kamu Rasulullah kok tidurnya begini? Bukankah kamu adalah pilihan Allah? Kaget Rasulullah. Aku syakin anta ya Ibn Khattab. Apakah karena urusan dunia kamu akan ragu iman kamu tentang kebesaran nabimu, tentang kebenaran Allah? Hanya karena gedung istana, hanya karena baju. Ama tarba an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah kamu masih tidak ridha kalau Allah bagai aku nanti surga akhirat milikku sedangkan dunia miliknya mereka? Pepen dunia ini. Hina dunia ini, Umar. Biar sudah mereka menikmati dunia, tapi kita akan menikmati akhirat, Umar. Sina Umar jawab, bala, benar ya Rasul. Betul ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, fahuwa kadalik ulaika ujjirat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunia. Mereka adalah orang-orang yang memang kehidupannya dibahagiakan, disejahterakan di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak enak belas. Diseneng no dunia cok. Akhirat tidak disenengkan. Aja bingung Umar, biar sudah. Seneng sementara aja dia. Kita biasa-biasa aja. Tapi nanti di akhirat Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ana galbi bashar. Nabi itu Pak, bukan enggak iso kaya. Nabi itu ditawari menjadi orang yang terkaya. Tapi enggak mau menolak. Malaikat Jibril mendapatkan tugas dari Allah. Datang kepada Nabi. Inna Allah yaqulu laka atuhibbu an aj'ala laka hadhihi jibal dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Muhammad, kata Jibril, Allah berkata untukmu, inginkah kamu gunung ini dijadikan emas sama Allah untuk kamu wahai Muhammad? Masjid ini gak melarat maneng. Gimana Muhammad mau gunung emas ini? Diam Rasulullah sejenak. Kemudian Nabi menjawab, ya Jibril mali walid dunia. Ad-dunya daru man la dara lah, wa malu man la mala lah, wa gad yajma'uha man la agra lah. Jibril, untuk apa dunia ini? Buat apa dunia ini? Aku enggak perlu dunia, Jibril. Dunia ini rumah bagi orang yang enggak punya rumah. Harta bagi orang yang enggak punya harta. Banyak yang ngumpulkan dunia orang yang enggak punya akal. Apa maksudnya rumah orang yang enggak punya rumah? Penampungan. Tahu penampungan enggak? Kalau ada misalnya perang di Pasuruan atau ada pengungsi ditampung sementara berarti ya. Setelah itu balik maning. Kembali lagi. Rumah bagi orang yang enggak punya rumah. Tempat penampungan. Begitulah juga dunia ini hanya sementara sampean. Sebentar lagi dikembalikan lagi kepada Allah. Enggak mungkin seterusnya dari sini penampungan. Rumahmu sebentar lagi bukan menjadi tempat tinggalmu. Duitmu sebentar lagi bukan menjadi milikmu. Salamu bukan menjadi hartamu. Tempat bagi orang yang enggak punya tempat. Wa malu man la mala lah. Dunia adalah harta bagi orang yang enggak punya harta. Titipan. Orang titipan itu punya lah. Tak titipi duit sak miliar, duit-duit dah. Tak punya, bukan milik kamu itu. Titipan. Ini semuanya titipan. Satu saat diminta sama yang nitip, ya kamu harus nyerahkan. Dikasih rumah bagus. Satu saat kobong omai. Ya sudah, lo ngajari titipan. Duitnya banyak dirampok, yuntik. Lo ngomong titipan. Harta bagi orang yang gak punya harta. Artinya, itu adalah semuanya titipan om Allah. Yang ngumpulkan dunia itu orang yang gak punya akal. Orang gak punya akal gak? Kalau ada orang ngumpulkan godong, kertas dikumpul-kumpul, dibuntel, dibuntel, dibuntel, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, goblok gak kira-kira? Sempel berarti orang itu. Sempel, gak waras. Duit satu sewan ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk. Wake, tak gudang mati kertas itu. Gak payu dikubur. Gak payu di akhirat. Sempel sungguh belum. Kenapa Habib Taufik ini mari pondok ini? Ah, baru waras itu orang. Kalau hanya dikumpulkan tok, ditumpuk tok, tak waras namanya. Buat amal soleh, baru itu berharga. Kalau enggak dibuat amal soleh, harta jadi fitnah. Yang ngumpulkan dunia orang yang enggak berakal. Tawari, Ahmad mau gunung mas, ini Allah nawari. Buat apa? Long dunia ini tempat penampungan. Long dunia ini hartanya titipan. Yang ngumpulkan dunia banyak orang yang gak waras. Jibril benar-benar kagum. Tabarakallah bil gaulid sabit. Luar biasa kamu Muhammad. Mudah-mudahan ditetapkan sama Allah. Allah. Ditawari. Coba sampean kalau ditawari. Coba dimatikan hati. Atau digetarkan. Coba sampean kalau ditawari. Montor. Mau minta mobil yang mana? Wow, langsung mercy. Nabi nolak pak. Emas, gunung emas lagi. Wong sungi dikai cincin masak gramai lho. Jimprak-jimprak. Nabi dikasih gunung emas, nolak. Masya Allah. Malah dalam hadis yang lain, uridun aju'a yauman fa'asbir wa asbi'u yauman fa'ashkur. Enggak Jibril, aku enggak butuh gunung. Aku pingin sehari lapar untuk jadi orang sabar. Sehari makan untuk jadi orang syukur. Ya Allah. Karena itu gak bisa diukur. Lah kalau diukur. Nah, miskin kena adab. Terang. Urip melarat kualat. Lah kalau urip melarat gak punya duit itu diwara kualat. Lah Nabi kualat sopo. Ung Nabi itu minta melarat kok. Allahumma ahyini miskinan kata Nabi. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku miskin. Matikan aku miskin. Nanti di hari kiamat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Si miskin-miskin ini asal sabar. Istiqomah. Oh, kumpul sama Nabi di hari kiamat. Si suki-suki ini. Hisap soro pak, dino kiamat itu nanti. Tekon di duimu. Waduh, tambah soro, teko sogoan. Tekon di duimu. Teko kampanye. Tambah soro. Ditakon itu semuanya. Tekon di kaosmu itu kalau gambar itu. Ya ditakon nanti, dari kiamat. Diparingi Gusti, paringi apa? Allah pun keikon. Ditanya itu semuanya. Nah, zuhudlah kamu dari urusan dunia, maka Allah cinta kepada kamu. Kira saya pertama lagi yang dicintai Gusti Allah ya. Ojo cinta dunia. Berarti kau dicintai Gusti Allah. Ojo cinta dunia. Nah, terus, kalau dapat duit, ditakdir kaya, ya gak apa-apa, alhamdulillah. Cuma ojo dicintai dunia nih. Buat amal soleh, anggota haji. Bukoro masakin di sekitar kamu, bantu mereka. Anak-anak yatim, biayai mereka. Begitu. Jangan dicintai. Kehilangan dunia edan. Loh, kalau perlu dunia ini, korbankan semuanya yang penting, waras, akali. Nah kok kehilangan dunia edan? Stres, bingung, sepeda motor hilang. Ini anda duit sepeda motor tidak stres. Daripada punya sepeda motor tapi stres. Hilang sepeda motor. Alhamdulillah. Berarti insya Allah mari ngono dapat rezeki tuku sing anyar. Ngono lho. Ada satu orang soleh. Sholat. Allahu Akbar. Kudanya hebat. Kuda itu kendaraan paling mewah. Mobil kalau sekarang ini. Dulu. Ini yang paling hebat. Mercy berarti. Dia sholat sama murid-muridnya. Loh dicolong. Ada orang nyolong kudanya. Pelan-pelan jalan. Allah Akbar murid yang lirik. Kati diuber sembahyang. Sama si kiainya ini sholat. Biasanya baca surat wadduha misalnya. Diwocor sing dawa. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Salam tutup bangil si nyolong. Jauh sudah. Habis salam guru. Kendaraan sampai yang dicuri tadi tahu. Siapa yang tahu kalau dicuri? Iya. Kenapa? Alhamdulillah dicolong. Saya itu paling cinta sama kendaraan saya itu. Sampai iling terus. Nah, wis ilang ini enak, wis tak iling belas. Alhamdulillah, tidak kebeban. Ya ngontong kok lagi kainangan sepeda motor. Alhamdulillah, aku ganti sepeda motor. Nah, kehilangan motor, alhamdulillah. Kehilangan motor. Artinya apa? Tidak cinta belas. Datang dunia, tidak menjadikan dia lupa diri. Hilang dunia, juga tidak menjadikan dia tadi itu hilang hati. Teko, ya gak popo, gak teko. Preketek-ketek. Malah, sebagian mereka, kalau dunia itu datang, pusing dia. Diuji dengan Yusuf. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, idha akbalat ilaikat dunia fagul. Dambun ujjilat ugubatuh. Wa idha adbarat angkat dunia fagul. Marhaban bisyaris salihin. Musa, kalau sudah kamu itu dikerocok dunia, ojo seneng ya, maka ucapkan ya Allah. Ini adalah malapetaka yang didahulukan di dunia sebelum akhirat. Tanggung jawab sebabnya. Lah kalau sudah kamu ditinggal sama dunia, maka ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang sifatnya orang yang soleh. Jadi kalau Nabi Musa itu antuk duit 5 juta ngeluh. Buat kok maning ini. Kalau sudah gak punya duit sama sekali, alhamdulillah berarti aku jadi soleh. Bodoh sampean. Nek kalau duit sama sekali, nyolong sampean. Masya Allah. Nah, Yang kedua, kalau kepingin dicintai manusia, supaya dicintai manusia, izhad fima indan nas yuhibbakan nas, zuhudlah daripada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepada kamu. Ojo diganggu dunia ini menungso ini. Kamu disenangi sama orang. Nih, Ustaz Taufik lain jauhan duit yang disampaikan. Lalu saya hadir pengajian. Tapi kalau enggak mau minta duit sama sampean, insyaallah akhir pengajian ini. Yang hadir pengajian bayar 20.000 TKB. Ada yang hadir. Padahal ganjarannya gede ya. Tapi karena enggak bayar, enggak terganggu hartanya sampean, maka sampean datang ke sini. Itu semua hal. Jangan ganggu hartanya orang. Kalau kepingin dicintai sama orang. Dikatakan oleh Al-Hasan, la yazalur rajulu kariman ala nas hatta yatma'a fi dunyahum. Faida fa'ala dalika istakhaffu bi wakariyu hadithahu abghadhu. Orang itu akan menjadi mulia di hadapan manusia sampai dia tadi itu ngincer hartanya orang. Ganggu hartanya orang itu. Kalau sudah ganggu, tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Dia diremehkan, dia dikucilkan. Omongannya enggak akan didengar, nasihatnya enggak akan didengar. Ini. Ulama misalnya kalau sudah banyak menerima dari pejabat, enggak dirgani. Goro masih ngambung tangan nih. Dalam hati kecilnya, wis tak tuku raimu. Wis tak tuku awakmu. Wis tak tuku pikiranmu. Tapi kalau dia tadi itu tidak mau menerima, menregani. Larang regani. Gak bisa dituku ambil dunia orang ini. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang senang menerima. Tapi jadilah orang yang senang memberi. Kalaupun ada orang mengasih kepada kamu, salurno kepada yang lainnya. Itu akan menjadi satu kemuliaan kepada kamu. Bukan berarti tolan-tolan. Ojo ditolak, timun. Tapi salurno, ojo konikmati. Alhamdulillah, duit melbu. Kasure dilempit, tuku sprinter. Alhamdulillah, duit melbu. Tuku maneng. Nggak dihargai kamu sama orang nanti. Orang dulu itu, langgarnya lu, masjidnya lebih bagus dari rumahnya. Orang dulu itu, sedekahnya lebih banyak daripada celengannya. Orang sekarang, masjidnya seyek, omahe tingkat. Masjidnya bocor kabeh, rumahnya beton. Sedekahnya tuitik jalanan yang wake. Orang itu kalau sering diganggu, pegel. Kalau dia sering diganggu hartanya, pegel. Coba, sampean datang sama orang yang paling baik. Dok-dok kenemai. Minta bantuan kasih 1 juta. Kalau dinongkas tekan ono. Minta sumbangan mudun 500. Kalau dinongkas tekanan maring mudun 1. 2 hari lagi 50. Terakhir diusir. Karena itu jangan sering mengganggu harta orang. Apa saya ini perlu banyak nih? Saya ini ngurusi madrasah, saya ini ngurusi pondok, saya ngurusi ini. Asal kamu ikhlas, datang sendiri bantuan Allah. Gak usah bingung-bingung. ngajaro. Di pondok itu duduk mikir bangunan ini, tok. Yang paling penting ngajarnya. Ngajaro ikhlas. Insya Allah dicukupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngajar ndak. Dorek sumbangan ngalor ngidul. Muridnya dikon dari tukang. Mengakhiri petung tahun, tidak apal jurnia. Kenapa? Guru ini bukan mikiri muridnya supaya jadi ulama, tapi mikiri supaya bangunan ini bagus. Karena itu jangan terlalu terfokus urusan dunia. Ada seorang Arabi, orang Arab. Orang Arab awam, bukan orang Arab alim. Dia ditanya, siapa sih pemimpin kamu di kota Basrah? Oh, Hasan al-Basri. Kok jadi pemimpin kamu? Apakah dia menjadi orang terkaya? Atau banyak memberikan harta? Orangnya paling sederhana. Dengan apa mereka jadi pemimpin? Apakah karena gambar-gambar dipasang? Pilihlah aku. Coblaslah aku. Apakah karena itu? Yang penuh dengan janji-janji? Bukan. Hasan al-Basri itu menjadi pemimpin. Ihtajan nas ila ilmih. Wastagna huwa an dunyahum. Dia adalah orang yang sangat diperlukan oleh manusia ilmunya. Dan dia tidak pernah memerlukan sedikit pun daripada dunia manusia. Seneng ya? Seneng orang kalau begitu. Dengarkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berkata. Ma yadhhabu bil ilmi min qulubil ulama ba'da ma hafidhu wa aqalu. Nah, Abdullah bin Salam tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, yang ngilangkan ilmunya ulama, manfaat ilmunya ulama, padahal ahli baca kitab itu apa sih? Ngerti loh ini. Maca hadis ngerti kan, waduh luar biasa. Tapi kok gak manfaat ilmunya? Apa yang buat begitu? Yudhibuhu tamak wa syarahun nafas wa talabul hajat ilan nas. Yang menghilangkan manfaat ilmunya ulama yaitu tamak. Ingin minta tambah, tambah, tambah, tambah, tambah. Wa syarahun nafas, kepuasan nafsu. Makanannya jauh enak, cok. Lali yang ambil terong. Tidurnya minta enak, cok. Lali yang ambil papan. Bajunya enak, cok. Lali dengan pakaian-pakaian biasa. Wa talabul hajat ilan nas, dan selalu minta kepada manusia. Tek wisirkani ulama. Wong kambing ngentek kabeh. Ge sumbangan kono, ge sumbangan sini. Pitik entek. Celengan entek. Kebanyakan orang yang demikian ini tidak berharga. Akhirnya didayoi sama ulama, didayoi sama orang wedi. Waduh, utang maning. Kenapa? Tanpa amplop tidak pantas rupanya. Lek gak ngekei, gak enak. Loh, kalau punya duit tidak apa-apa. Ini tidak punya duit. Keberatan sampai yang ditegani. Karena itu, hendaknya manusia tadi itu jangan sampai mengganggu hartanya orang supaya dicintai sama oh sama orang. Orang dulu itu Pak makan no, supaya enggak minta-minta kerja, Pak. Kerja, no i kerja. Lalu sampean lihat Habib Ja'far di Syekhon itu kerja. Bangkel Pak, bawa sarung. Dibakar Gresik, kerja. Kadang-kadang bawa minyak, bawa garu. Padahal orang-orang aulia itu. Malah enggak senang kalau berkah-berkahan itu. Padahal ya memang orang yang pantas untuk dikasih banyak berkahnya. Pernah diceritakan, Abu Bakar Gresik waktu itu datang ke Solo. Banyak orang datang, memang orang wali beti. Abu Bakar sambil jualan, ini saya jualan kayu garu. Ini kelas 1, harganya sekian. Misalnya harganya 500 ribu per kilo. Yang ini kelas 2, harganya 300 ribu per kilo. Ada satu yang kenyang. Beb, yang kelas 1 saya beli 2 kilo, tapi harganya 300 per kilo. Berarti jangan. Jangan terlalu murah itu. Tak kurangi sudah 50 ribu per kilo. Nyang-nyangan. Ya sudah, Beb. Barokah. Kiringkes sama Beb. Garunya. Enggak usah beli kalau barokah. Tetap kamu cinta sama aku, insya Allah barokah. Enggak harus beli barangku. Kalau beli barangku, niat beli. Bukan niat berkah-berkah. Kau hadir majlis taklim, kau kesini, ziarah sama aku, udah dapat berkah. Enggak perlu beli. Kalau udah berkah. Ini dagangnya. Saya jualan. Cari rezeki. Loh, kan enak kalau gitu. Nah sekarang, dalam minyak, berkah, berkah, berkah. Tidak wali bagi-bagi berkah. Terhormat. Orang dulu itu terhormat. Jualan. Akhirnya enggak jaga no amplop. Nah kalau sekarang, dakwah dari kasih amplop, pegel. Lama. Khutbah sak jam gantuk opo-opo. Nah kalau sudah begitu akhirnya ada ikhlas. Tidak jadi pahala. Mesti cukup mikir itu. Buat itu amal soleh. Perkara antuk rezeki. Alhamdulillah arahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuat urusan-urusan yang bisa menyebabkan kamu cinta dunia. Sebenarnya kalau sampean ingin tahu kenapa sih orang soleh itu kok banyak susahnya sama senengnya. Itu kenikmatan bagi mereka, Pak. Kadang-kadang loro itu nikmat. Tapi orang tidak ngerasakan nikmat. Kadang-kadang lapar itu nikmat bagi mereka ya. Kadang-kadang bangun malam itu nikmat. Walaupun orang ngantuk berat. Kalau sampean pijet, kena dilingesi loro enggak? Pijet itu. Kena dilingesnya. Loro enggak? Loro tapi nikmat. Terus noyo, terus noyo. Sakit tapi ini. Kenapa? Menjanjikan sehat. Menjanjikan sehat. Begitu juga urip di atas dunia ini. Kadang-kadang tidak punya duit urip besoro. Orang-orang soleh. Tapi itu dia merasa nikmat. Kenapa? Menjanjikan kebahagiaan akhirat. Nah itu jangan sampai ciri hati. Ya Allah. Melarat terus aku. Sehingga sembahyang kita tambah soge. Aku lu sembahyang istiqomah tanpa melarat. Ojo kecil hati. Kau ini dipijet. Kenek diringesmu. Bahagialah kamu. Karena kamu itu semuanya. Kalau kamu ridho. Akan menjanjikan kebahagiaan. Akhirat. Allahu'alam. La ilaha illallah al-mawjud di kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil-ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي الرضا عليك فإنه لا يدين وما لا يسمع عليك تبارك رب العالمين الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا.